Siang ini dress harus dikirim. Sore, Lina ambil pesanan. Malam, baju Nisa udah harus ready. Aduh. Halo? Iya, siang ini dikirim. Jam 1. Oke. Terus jam 1 lagi. Gimana ini? Dressnya model pas badan. Terus ada aksen pita gitu. Roknya dikasih rayet. Tapi rayetnya mana ya? Diburu-buru kerjaan karena dikejar deadline. Kamu butuh 5 minute me time with Top White Coffee. Top White Coffee dingin, favoritku. Top White Coffee, aroma dan rasanya so authentic. Dari biji white coffee pilihan, dipadu creamer yang lembut, panas atau dingin, anytime, anywhere. Ini baru me time-ku. Refreshing. 5 minute me time with Top White Coffee. The authentic taste of white coffee. Dairy Wings Food.